terima suratmu nan lalu penuh sanjungan kata merayu syair dan pantun tersusun indah sayang bagaikan fatwa fatwa pujangga kan ku simpan suratmu nan itu bak pusaka yang sangat bermutu kita akan bersua sayang esok lusa kita akan bersua tapi sayang sayang sayang seribu kali sayang sayang pasti kelak kita kan bersua ku simpan suratmu nan itu bak pusaka yang sangat bermutu walau kita tak pernah bersua sayang esok kita kan seribu kali sayang kemanakah risalahku ku amatkan tapi sayang sayang pasti kelak kita kan bersua pasti pasti kelak. ceritakan.